meletek wis ana pajar kae kowe ndanggake mbayang sunat subuh. Kadhalika kaya mengkono-mengkono salat rong rakaat ning nene omah sakwise meletake subuh kana ana iku yaf'alu nindakake sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul biyen yo ngono kuwi, begitu melihat fajar sudah menyingsing beliau salat dua rakaat di rumah. Suma tawajjah mongko keri-keri menuju sira ilal masjid marang masjid. Wala tada isolatan ojo tinggal sira as-salata yang sembahyang fil jamaati ing dalam jamaah. La siyama apa meneh asubah yang sembahyang subuh, apa meneh sembahyang subuh ganjarane gedhe nek kowe jamaah. Fasolatul jamaati mongko utahe sembahyang jamaah iku tafdulu ngungkuli ya salat jamaah ala salatil fardhi ngatane sembahyang dhewean bisabin wa isrina darajatan kelawan 17 rapane darajatan derajate. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah, ngendikan itu ora kok muni sembahyang jamaah iku nek dibandingno karo sembahyang dhewean iku kacek 17 kilo gak ono. 17.000 gak ono. Tapi 17 derajat. 17 derajat. Derajat itu bisa macam-macam kok. Derajat itu ada yang 17 kilo ya ono, 17 kuintal ya derajat, 17 liter ya derajat, nganggo istilah derajat. Mergo macam-macam itu. Ono wong sing jamaah itu mulai awal imame takbir terus dekne takbir mulai awal. Ana sing umpan sak rakaat. Ana sing umpan pas wayahe salam tok. Dadi iku ya 17 tapi anune dhewe-dhewe. Bobotnya dhewe-dhewe. Iki jamaah karo anak bojone, jamaah karo mung sak masjid beda meneh. Tapi padha 17-e cuma bobotnya yang berbeda-beda. Nganggo istilah sab'in wa isrina darajah. Fa ing kunta tatasahal. Mongko lamun ana sira iku tatasahal ngentengake sira fi misli hadzal ribhi. Ing dalem umpamane iki keuntungan. Wong kacek 17 kowe kok ora milih sing 17. Alah. Pokoke entuk ganjaran. Terus kowe ngentengake luwes apa ning masjid bareng kesuwen. Wis sijilah. Ora gelem 17. 17 ben imame ae. Nek kowe gemampang ning gone sepadane iki keuntungan, fa ayyu faidatin mongko ta apa faedah laka kedue sira fitolabil ilmi, kowe golek ilmu la apa. Wa inna masamratul ilmi mongko angin pestine buahnya ilmu iku al amalu ngamalake bihi kelawan ilmu. Aku bareng untuk ngilmu nek sembahyang jamaah iki ngungkuli jemaah sembahyang dhewean derajate 17. Kowe kok gak ngamalno iku terus mbok ngopo? Kowe dadak golek ngilmune salat bareng kowe. Fa idza sa'aita ilal masjid, mongko tatkala itu mandang sira sa'aita ilal masjid marang masjid, famsi mongko lumaku sira ala hayinate ning atase alon-alon watu udatin lan tenang wa sakinatin lan ya anteng. Aja mlayu, nek mlayu ketara, nek ketinggalan iki. Ana mlayu. Alon-alon berarti imame barang durung teko iku, tenang. Mergo esuk tok mangkat. Mangkate telat mesti mlayune kene. Ngenteni kotko mati salat kotko blar lagi mlayu. Iku ora hayinah, ora tuuda, ora sakinah. Wala takjal ana aja kesusu sira. Wakul lan maca sira fitoriki kaing dalem dalanira ning dan maca Allahumma inni as'aluka. Mesti ana dongan Imam Ghazali kuwa. Ora perlu golek ijazah rono rene kowe. Komplit. Bar sembahyang sunnah kan rakaat ning omah terus menuju masjid ning dalan donga Allahumma. Duh Gusti Allah, ini sak temene kula as'aluka nyuwun kula Gusti ing panjenengan bihaqqis sa'ilin tawan hae tiang-tiang ingkang sami nyuwun alaika ing atase panjenengan wa bihaqqir raghibina ilaika lan kanthi hae tiang-tiang ingkang remen ilaika dateng panjenengan wa bihaqqi mamsaya hadza lan kelawan hae mlampah kula menika ilaika dateng panjenengan. Pak ini mongkos tuni kula iku lam akhruj kula mboten medal saking griya asaron, mboten berangkat asaron dengan karena ngufuri nikmat jenengan asaron wala bataron lan mboten bangga bongo diri wala riaan lan mboten rono pamer wala sum'atan lan boten krana sum'ah ben di bakas wong wah sregepe cah wis isu utuk-utuk ngene kok wis mara ning masjid boten wala sum'atan lan iki mbok waca mek mlaku ada butuhulil masjid tata kramane melbu masjid wis tekan masjid saiki kowe. Fa idza arata mongko adkhula ing melbu ilal masjid bab iki cateti diamalno iki engko kowe arep ning masjid maca iki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim Allahumma ighfir li dzunubi wa ftah li ubika la radallahu alaika dolataka muga-muga ora balekno sapa Allah alaika ing atas sira dolataka. Mbah wedhus mbah sapimu sing ilang kang iku. Ana wong kelangan apa-apa goleki kok ning masjid. Dongakno. Lho kok ngoten niku sepundi kok sadis ngoten niku. Lho kadza kiatus sholihat. Maca-maca. Iku nek gak tahiyatul masjid ya maca-maca. Bakiatus sholihat iku. Apa tasbih apa tahlil apa-apa ya. Salasan ambal kaping telu wakila ana sing ngendikake arbaan apat iku nek nek ora salat suhuma nglaksanakake rakaatil fajr anit tahiyati saking tahiyat enake ning kene agama samaha. Kowe dik mau durung sholat fajar, kowe terus langsung ning masjid, no kesusu. Engko nek kuatirmu nek kedisian jamaah, kowe ning masjid. Ning masjid iku kowe sadurunge linggih kongkon man arep iktikaf. Ngono. Dadi engko kowe niatem iktikaf iku nadzron. Niat memenuhi nazar iktikaf. Ganjarane luwih akeh mergo iku wajib nazar iku. Dadi disiasati ngono kuwi. Engko aku nek sempat ing penco-penco kula sing sumebar dadi bersatu kembali. Wae kelawan rahmat kala wau dini ing agami kula. Tulan ngreksa panjenengan biyak gaibi ing tiyang ingkang absen kula. Bukan sampun ing kula biha kanthi rahmat kala wau rusti ing kebeneran kula. Artine supaya tahu ini benar, diberi ilham oleh Allah. Jadi rahmate Gusti Allah itu nyuwun rahmate Gusti Allah nyusiru sing ngenei langsung kolbing manah kula wa yakinan lan keyakinan nyuwun keyakinan sadikon ingkang leres kata lama sehingga ngertos kula anau ing setuhune kelakuan layusibani mboten bakal ngenei ing kula apa ilama kejaba barang katap tau ingkang sampe percuma. Oh, dundumamu ya semono kuwi, rida ya semono, ra rida ya semono. Alu wong rida. Allahumma duh Gusti. Ini sak temene kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan imanan ing iman sadika ingkang leres wa yakinan lan keyakinan laisa ba'da wa aisyah syuhada lan kehidupan sing wong-wong sing dewa wis komplit dongane iki sabar indal qada manazila syuhada nyuwun diparingi kehidupan kaya orang-orang yang bahagia wan nasr nyuwun kemenangan alal a'da ing atase musuh-musuh wa murafaqatul anbiya lan nyuwun ora kok donga kok apike ngene donga kok dawane ngene nglakoni piye wa kama kama tajiru bainal buhur kaya dene misah panjenengan ngalang-alangi panjenengan bainal buhur antarane pira-pira segara antajironi yento ngalang-alangi panjenengan utawa min khairin wa atahu akhadan saking kebaikan sing janjeni panjenengan ing khair akhadan ing seseorang min ibadika sanging kawula panjenengan au khairin utawa kebagusan anta kang utahi sira iku muktihi paring ing khair akhadan ing seseorang min khalqi ini kaya Imam Ghazali ngoten janji sithik-sithik ndonga sithik ndonga padahal sing ngoten-ngoten niku jenengan janjeni apik kabeh. Pokoke napa mawon sing jenengan janjeni apik dhateng kawula panjenengan. Panjenengan bi adawatika sebab anggenipun mengsai panjenengan min kholikika. Min man khalaqaka. Iya itu ngabulakan wahadal juh wa'alaikat takilan menika kemampuan kula wa'alaikat takilan pasrahan setune kita kap wa'imarang Gusti Allah iku roji'una podo bayi kabeh wala khawla lan ora-ana daya iku maujud kuatan ilim kejaba kelawan Allah sing maha luhur tiang-tiang ingkang keparek asyuhudir rukai sujud sing podo syahid sing podo rukuk sing podo sujud Al-mufina laka bil Uhud ingkang sami nuhoni sedaya laka dateng kau nganggu al-majda ing kejayaan wa takarrama bih lan takarrama memberikan anugerah yoman bihi kelawan al-majd subhana man la yambaghi tasbih illa lahu maha suci zat la yambaghi kang ora prayoga apa ataya. Ini dibeden-beden ini karo Imam Ghazali duwe ilmu gak dingamalno iku piye. Iku ndi sing kira-kira kowe rada enak ngapalnone iku terus diapalno diwaca. Maca kabeh iku masyaallah kowe. Njaluk cahaya di hati, dikubur, di kuburan, di pendengaran, ngerti. Ini pikiran padang, ini wabah ya. Kiwa tengen nur kan. Allahumma zidni nuran do Gusti, mugi nambahi panjenengan ni ing ingsun nuran ing cahaya. Mulane ana wong-wong sing dateng kula ndadekake li kangge kula nuran ing cahaya bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin. Njaluk sing luwih dhuwur neh waj'alni nuran. Njaluk didadekno nur wadang. Fa idza faraghta minad du'a nutup esan. Gak ora ngenteni sembahyang kok SMS malah dadaan gawe status Facebook bae. Ya Facebook ane krungu kali-kali krungu adzan fakta ma anta fihi mongko mutusa sira maing barang anta kang utahi sira fihi ing dalem kowe sedang apa saja pemenah kok lagian SMS. Kowe maca Quran leren nek ana azan. Ngono. Lage maca tasbih leren. Maca Qurane kon leren nek ana azan. Lu ngobrol kok gak leren. La ilaha Muhammadur Rasulullah tirotna asyhadu. Kecuali nek khayal shalah mek khayal falah fakul mongko maca sira fihi maing dalam khayalatain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umumnya iki do iso kabeh. Do ngerti kabeh lah. Jawab azan ngene iki wis do kabeh. Cuma kok gak dilakoni. Niku sing ajib ning kono kuwi. Wis zuhur, oh wis azan zuhur ngono. Nek saiki ra ora mok kanggo ngono tok. Ora kanggo dudahno nek teko wayahe salat. Tapi yo ngiras pamer lespeker bareng. Pamer lespeker. Nek ora ya pamer swara. Nek diarani pamer swara, rong suarane ra lespeker iku lumangsane yo piye nek panjenengan wong desa ra. Ora suara kok iso banter ngono iku ra ya gawok. Suaraku kok iso banter ngene ya. Ora ngerti nek ana wong lara untu, lara kan. Wong lara bener sampe. Sodakta wa barirta. Sae jenengan. Berbuat baik jenengan. Wa ana utai kula ala dzalika ing atas kala wau minas syahidin termasuk tiang-tiang ingkang sami nyekseni. Fa idza sami'ta fa id fakul mengko maca sira Allahumma dungone. Allahumma duh Gusti ini sak temene kula as'aluka nyuwun kula indah khuduri salatika narikane hadir salat dateng panjen inda khudur atika lan swara-swarane tiang-tiang ingkang sami nyembah panjenengan jenenge wasilah ini hanya khusus kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyane ndak bisa sampai di situ. Lah kita ndongakno karo Kanjeng Rasul supaya Gusti Allah maringake wasilah iku ning gone Kanjeng Rasul. Ndongakno. Gue kowe ndongakno ngono terus engko disafaan. Ada kalanya faida sami tamangka tatkala ni krungu sira al adzan ing adzan wa anta kale utahi sira iku fi salati ing dalem sembayang kowe pas sembayang tahiyatul masjid dadak adzan sering terjadi gitu iki piye lereni salate nyawuri adzan apa piye gak laku kowe untuk menjawabi jadi iki ndudono pentinge jawabi adzan. Iki wis ora tau roh aku ana wong ngono azan yo do sing ngobrol yo tetep ngobrol sing sekat yo tetep sekat kok kalau sing njawabi wadal itu fadilahe gede banget ngantek sembahyang disiki ora oleh tapi juga enggak boleh jadi langsung begipe langsung Allah itu sing paling baik. Wasalli lan sembahyang ngosir. Kama sayu telat kaya dene sing bakal diwacaake alaika ing atase sira fi kaifiyatis salati ing wa adabiha lan tata kramaning salat. Engko bakal. Iki Rabbana duh pangeran kula bisalam maca iki anggar bar salat kamu akan merasa damai. Tidak resah, tidak gelisah. Wa adkhilna lan mugi nglebetaken panjenengan ing kita Gusti Al-Jalal Darussalam, panggenan kedhuwuring swarga iku sing damai tenan, ora ana susah, ora ana gelisah. Gesang ya Allah. Astani Allah al-khairu utai kebagusan. Wa huwa utai Gusti Allah ala kulli syai'in qadir. Ing atase saben-saben suwiji ku qadirun la ilaha illallah ora ana kang sinembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah ora ana pangeran sinembah ahlun nikmati ahli kenikmatan sing paring kenikmatan wal fadli lan kanugrahan wasana ilan pangalembono al hasan sing bagus la ilaha illallah wa huwa utawi donga sing jawaimul kawamil iku ma barang alamahu sing mulang ing masa para Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki donga langsung ijazah kok Kanjeng Nabi. Ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kuwi komplit iku, donga komplit. Nyuwun apik seluruhnya. Sing saiki cek singko. Ma alim tu minhu nyuwun perlindungan sedaya. Ma'alim tu minhu barang kang kula ngertos minhu saking ma wa ma'alam lan barang kang boten ngertos dereng ngertos kula. Wa as'aluka lan nyuwun kula ing panjenengan min khairi ma sa'alaka minhu. Wes ora ana sing kliwatan. Wa as'aluka lan nyuwun kula ing panjenengan Gusti min khairi ma saking sae-saene barang sa'alaka ingkang nyuwun dateng panjenengan sa'alaka minhu angking khair mau sopo abduka kawula panjenengan wa nabiyuka lan nabi panjenengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nyuwun apik-apik sing disuwun Kanjeng Rasul kula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cekak semuanya iku kabeh dungane Kanjeng Nabi iku mbok jaluk kabeh. Dungane Kanjeng Nabi semono akeh kok. Kowe karek muni ngono tok ae.